Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas nikmat dan karunia Allah, dan atas petunjuknya kita dibimbing Allah Ta'ala, dimudahkan Allah beribadah kembali sholat berjamaah, dan kita bisa duduk kembali dalam majlis ilmu yang mulia ini. Melanjutkan tentang hak anak atas orang tua yang beberapa waktu lalu kita bahas, di antaranya adalah yang paling utama, anak punya hak mendapatkan ilmu, pendidikan dan bimbingan dari orang tua. Adapun langkah-langkah orang tua dalam mendidik anak untuk menjadi anak yang soleh-solehah, sudah kami sebutkan beberapa, dan untuk itu kami ingin ulas sedikit supaya kita kembali ingat, yaitu khutuwatil amaliyah litarbiyatil abna, langkah-langkah ilmiah dalam pendidikan anak. Pertama, nabda awalan bi islahin nafs, memulai pertama-tama dengan membenahi diri sendiri, jiwa masing-masing, baik aba maupun ummahat, bapak maupun ibu, mulai dari dirinya. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Terus dalam surat At-Tur ayat 21, Allah sudah sebutkan alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum, orang yang dia beriman ya dan diikuti oleh anak keturunannya dengan iman pula, alhaqna bihim, kami pertemukan mereka dzurriyyatahum dengan anak keturunannya, wa ma alatsnahum min amalihim min syai, dan kami tidak sia-siakan sedikit pun amal mereka. Langkah kedua adalah memilih ibu bagi anak. Ini tanggung jawab bapak. Sebab baik tidaknya anak keturunan kita juga besar dari pengaruh ibu. Maka ingat, di balik orang besar adalah seorang ibu yang berjiwa besar. Ketika dia mendidik anaknya sehingga anaknya menjadi orang besar, seperti yang dikisahkan dalam kisah Rabi'ah, di mana bapaknya 30 tahun di medan perang tidak pernah kembali. Sehingga antum bisa bayangkan, selama 30 tahun bapaknya ini meninggalkan dia, pulang sudah dewasa. Dan ketika berangkat itu dia masih baru lahir. Kemudian ditinggali oleh orang tuanya, oleh bapaknya, 40 ribu dinar untuk bekalnya yang didapatkan dari harta ghanimah. Kemudian ya fil barakallahu fikum, ada yang menyebutkan 75 ribu dinar. Nah, selama 30 tahun ini tidak ada nafkah dari suami, sehingga istri terpaksa menggunakan uang tinggalannya itu yang disimpankan untuk oleh suaminya untuk persiapan dia pulang nanti bikin rumah, ya, dan untuk yang lainnya kalau pulang masih umur panjang. Subhanallah, ibunya mengasuh sampai akhirnya saat ayahnya pulang, ayahnya datang, dia sudah pangling kondisi kota Madinah karena 30 tahun di medan perang, bukan sedikit waktu, luar biasa. Dan ayah tidak tahu siapa anaknya, seperti apa anaknya. Tapi masya Allah, hal yang menakjubkan, ya, ketika dia datang malam keliling kota Madinah, dia tidak pangling itu rumahnya. Setelah dia ke masjid, dia pulang ke rumah, apa yang terjadi? Anaknya melihat ada laki-laki masuk rumah, nyelonong begitu langsung, ya, dia gulat dengannya sampai ribut, orang-orang ribut. Akhirnya ibunya lihat, ya, dan dihentikan oleh ibunya, itu adalah ayahnya. Subhanallah, ikhwa barakallahu fikum, baru itu ketemu. Nah, subuh baru mulai. Ketika ayahnya sudah subuh, anaknya sudah duluan berangkat. Ayahnya terlambat sehingga bagian dapat paling belakang di Masjid Nabawi. Dia mendengar betapa bagusnya ilmu yang disampaikan oleh imam yang ada ketika itu menyampaikan ilmu bayan. Dia terkagum-kagum. Ya, dia belum tahu itu anaknya. Sehingga setelah selesai, karena dia jauh di belakang enggak bisa lihat, dia tanya, "Siapa tadi? Siapa tadi?" Dia tanya orang banyak. Ternyata disebut namanya Rabi'ah. Sehingga dia terkesima, apakah anaknya? Ditanya siapa bapaknya, katanya bapaknya berangkat perang sekian tahun tidak pernah kembali. Tapi katanya tadi malam baru datang bapaknya. Lihat, ini ibu yang berjiwa besar, mendidik anak tanggung jawab, sehingga biar suami tidak di rumah, itulah dampak wanita salihah, tanggung jawabnya. Sebagaimana Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 34, fasalihatun qanitatun hafizatun lil ghaib. Fasalihatu, adapun wanita salihat, qanitatun, yang selalu taat pada Allah dan suaminya, hafizatun lil ghaib. Dia taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada suaminya, dan ia memelihara dirinya, harta suaminya dan anaknya ketika suami tidak ada, bima hafizallah, sebagaimana Allah telah memeliharanya. Kemudian kita sudah sampai langkah yang ketiga, yaitu memberi, wajibnya orang tua memberi nama. Saya ulangi, dzikru ismullah indal jima. Orang tua harus berdoa ketika mendatangi istrinya, karena ini sebagai bentuk pencegahan agar anaknya nanti ketika Allah anugerahkan dengan hubungannya itu seorang anak, anak terjaga, terlindung dari gangguan syaitan. Sudah berlalu. Kemudian yang keempat langkahnya adalah perhatian ibu, mulahadhatul um fi asna'il hamil. Perhatian ibu dan kehati-hatian ibu saat dia hamil. Ini juga perlu perhatian khusus pada wanita hamil, baik dari suaminya atau dia sendiri. Harus menjaga perasaan dirinya sendiri, gejolak perubahan jiwanya, emosinya. Seorang wanita hamil harus bisa mengendalikan diri. Demikian pula suami bisa memberi perhatian pada istri dan pengertian supaya dia bisa, ya, menjalani dengan tenang, tabah, sabar. Kemudian ya fila barakallahu fikum, ada hal-hal yang harus diperhatikan yang membahayakan, ya, selama hamil harus dihindari. Sebagaimana obat-obatan yang berbahaya, juga binatang-binatang yang berbahaya seperti, ya, binatang berbisa, kalajengking, ular dan semisalnya. Kemudian amalan-amalan yang berat harus dihindari agar tidak menggugurkan kandungannya atau merusak kandungannya. Kemudian hindari pula rokok. Jangan sampai ya isap rokok, baik pasif maupun rokok yang langsung ya. Kemudian yang keempatnya itu adalah hindari minuman yang mengandung alkohol, memabukkan. Kemudian langkah yang kelima, kita telah sampaikan tentang keutamaan mendidik anak wanita dalam Islam. Ini adalah supaya orang tua memiliki kesiapan mental dan jiwa ketika menyambut kelahiran anak. Laki dan wanita semua ada keutamaannya. Tidak boleh kita untuk membanggakan laki-laki atas wanita, melebihkan atas wanita. Kemudian yang keenam adalah azan pada telinga anak yang baru lahir. Ini juga orang tua menanamkan awal pertama memperdengarkan anak yang baru lahir di telinganya kalimat thayyibah, kalimat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini adalah bentuk talqin. Ya. Yakni memperdengarkan kalimat tauhid. Dan wa fil barakallahu fikum, hadisnya ini memang disebutkan lemah, namun beberapa faedah berkenaan dengan adzan sebagaimana Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan dari sekelompok pendapat Imam Asy-Syafi'i dan yang bersamanya menyebutkan bahwa adzan untuk anak baru lahir itu mustahab di telinga kanan, sangat disukai, bukan wajib. Ya. Dan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, sirru ta'dzin wallahu alam, rahasia adzan wallahu alam bisawab, adalah ayyakuna awwala ma yaqra'u samul insan sami'a insan kalimatul mutadhamminal kibriya'i rabbi wa 'azamatihi, supaya yang pertama nembus telinga seorang anak atau seorang manusia yang baru lahir itu kalimat-kalimat yang mengandung kebesaran Allah dan keagungannya. Ya. Dan persaksian yang pertama kali masuk dengannya ia pada Islam, yaitu persaksian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini hikmahnya kata Imam Ibnu Qayyim di antaranya. Dan juga pengaruh lain, asaru ta'dzin ya ila qalbihi wa tasiri bihi, pengaruh daripada azan ke hati anak tersebut dampaknya, wa illam yas'ur ma fi dzalik wa faidat ukhra ya, di antaranya walaupun dia belum merasa, belum bisa meresapi azan itu, tapi faedah yang lain yaitu harubus syaitan min kalimatil azan, syaitan lari karena azan. Ya, kita menjaga anak untuk tidak diganggu syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Itu ringkasnya. Yang ketujuh adalah disunahkan kita untuk tahnik anak yang baru lahir dengan kurma. Ya. Ini orang tua yang melakukannya. Dulu para sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ambil barokahnya Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Tidak ada manusia yang bisa diambil barokahnya. Ya. Karena apa? Tidak ada nas. Tapi kalau kita meminta doanya tidak mengapa. Tapi kalau kita mengkultuskan, meyakini fulan, kiai fulan, ulama fulan, tokoh fulan punya barokah, sehingga kita harus membawa anak ke tempatnya untuk didoakan, ini syirik. Tidak benar. Ya. Artinya mengkultuskan, meyakini dia memberi barokah, ini tidak benar. Terus yang kedelapan, langkah yang kemarin kita bahas juga, memberi nama anak. Ini wajib orang tua memilikan nama bagi anak, nama yang baik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sungguh kalian akan diseru di hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama bapak-bapak kalian, maka baguskan nama untuk kalian, anak-anak kalian. Ya, baguskan nama ketika memberi nama kepada anak. Dan kita yang sudah terlanjur orang tua kasih nama, ternyata maknanya kurang bagus, boleh dirubah. Ya, boleh dirubah. Tentunya sampaikan pada orang tua. Karena apa? Asar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis-hadis dari beliau dan ucapan maupun perbuatan beliau mengganti nama, ya. Para sahabat yang namanya jelek diganti nama menjadi nama yang baik. seperti Abdul Ka'bah diganti Abdul Rahman atau Abdullah, ya, karena Ka'bah itu tidak ada, ya, termasuk dari nama dan sifat Allah, Ka'bah, maka enggak boleh disebutkan kepadanya. Kalau kita nisbat kepada nama Allah, boleh, ya. Kemudian langkah berikutnya, langkah yang ke-9 dalam orang tua mendidik anak setelah anak lahir adalah nasikah atau akikah. Nasikah atau akikah, seperti yang telah kita sampaikan, pengaruhnya begitu besar kaitannya dengan syafaat bagi anak terhadap orang tua nanti di hari kiamat. Dan di antara hikmahnya adalah sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmatnya, ya, dengan dikaruniai seorang anak. Adapun bentuknya, dipotongkan kambing 1 ekor bagi bayi perempuan atau 2 ekor bagi kambing, ya, bagi anak laki-laki. Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan kullu hulamin rahinatun bi'aqiqatihi tudba'u anhu yawma sabi'ihi yuhlaq wa yusamma. Setiap anak lahir, ini hulam, anak laki-laki, makanya berkenaan dengan cukur rambut ini pada khususnya laki-laki. Adapun wanita terserah orang tua, cukup digunting sedikit, ya. Adapun yang cukur botak laki-laki, kullu hulamin rahina bi'aqiqatihi tudba'anhu yawma sabi'i, disembelihkan kambing pada hari ketujuhnya. Yuhlak, dicukur botak rambutnya laki-laki. Yusama, dan diberi nama. Nah, tapi ada juga pendapat laki perempuan sama. Namun secara umum, ya, dari jumhur ulama itu menyebutkan bahwa yang dicukur botak laki-laki, perempuan tidak. Wallah alam sal. Ya, dasarnya 2 ekor kambing bagi laki-laki, hadis Nabi SAW, anil hulami syatani wa anil jariyati syats. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, sedangkan untuk anak wanita 1 ekor kambing. Ya, tidak mengapa. Itu la yadhurrukum dhukranan aw inasa. Kambingnya laki, jantan atau betina tidak mengapa. Ya, yang penting kambingnya bagus memenuhi syarat. Kemudian yang ke-10 ikhwah barakallahu fikum, langkah orang tua dalam mendidik anak yang ke-10 kemarin kita sudah bahas adalah radha'a, yaitu susuan. Ini penting bagi para aba, perhatian, karena menyusui anak tanggung jawab orang tua dan ini hak yang besar dari hak anak. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 233, wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlain kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah. Dan bagi orang tua yang ingin menyusui anaknya itu 2 tahun susuan sempurna. Liman arada ayutimma ar-radha'ah, bagi orang yang ingin menyempurnakan susuannya. Adapun bagi orang, bagi suami, lahum rizquhun, wajib memberi rizki. Artinya suami memberi nafkah. Karena istri sedang posisinya repot menyusui anak. Dan subhanallah, hal yang harus diperhatikan, karena susu ibu akan menumbuhkan bayi yang lahir dari keturunan kita. Perhatikan pertama kehalalan makanan yang dimakan ibu. Kenapa? Ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzakara rajul yutilu safar as'asa akbar yamuddu yadayhi ila as-sama' faqala ya rabbi wa mat'amu haram wa malbasu haram wa huddi bil haram fa ana yustajabu lah. Beliau sebut kisah seorang laki-laki yang menempuh perjalanan panjang safar. Kemudian ia sampai berlumur debu pakaiannya, badannya, rambutnya kotor, bedaki. Kemudian ia menengadahkan tangannya ke atas, ke langit. Dan ia menyebut nama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Ya, kriteria untuk dikabulkan doa semua ada. Musafir doanya mustajab. Dia menggunakan asma Allah. Dia mengangkat tangan. Namun sayang, kata Rasulullah SAW, ia makan dari haram, minum campur haram, dia besar tumbuh daging dari haram atau campur dengan haram, pakaian pun campur haram, mana mungkin doa akan dikabulkan? Kalau kita sayang anak kita nanti akan menjadi anak soleh dan bisa mendoakan kita, jangan ada yang masuk pada anak kita itu tumbuh dari haram. Itu perlu orang tua perhatikan. Karena apa? Jangan sampai kita mati, anak kita doakan, dan dikabul doanya. Apa artinya? Dan perkara yang haram ini bisa sebab karena riba, kita tidak sadar tersangkut riba, atau mungkin karena mencuri, atau karena korupsi, atau karena menipu, dan yang lainnya. Hati-hati. Apa yang akan kita suapkan kepada anak kita, kepada istri kita yang nanti akan menjadi ASI untuk anak kita. Ingat ya, barakallahu fikum, kenapa Islam memerintahkan kita untuk menyusui anak? Itu rezeki yang paling utama, paling afdol bagi anak dari Allah, rezeki yang dilalui melalui ibunya, yaitu ASI. Setelah dia lahir, setelah diputusnya tali pusar. Dan ya fil barakallahu fikum, di sini disebutkan pada halaman yang ke-28 ya, untuk menyusui Rasulullah SAW melarang, faqad nahan Nabi SAW antas tardi'al hamqa, jangan pernah kita menyusukan anak kita pada wanita yang dungu, wanita yang sejuta wajah, biasanya idiot, sejuta wajah istilahnya ya, modelnya sama ya, artinya sejuta orang begitu semua rupanya modelnya. Kenapa? Idiot biasanya seperti itu gayanya. Nah, jangan. Karena apa? Yang akan menumbuhkan itu anak kita. Nah, hadirin, kalau dari ya hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam Al-Marasil, Imam Al-Bukhari dan Sunan Al-Kubra, beliau Rasulullah SAW melarang kita menyusui anak wanita pada wanita yang dungu atau wanita yang idiot ya. Kira-kira lebih idiot mana dengan sapi? Maaf. Kira-kira dengan sapi lebih idiot mana? Lebih cerdas mana lah sudah, jangan bilang lebih idiot. Ya, kira-kira lebih cerdas sapi atau lebih cerdas wanita itu kira-kira. Nah, hadirin, kalau itu berarti upayakan. Bukan kita melarang menyusu kepada susu sapi atau dengan susu sapi, bukan, tapi ingat setelah ASI susu yang bagus sebenarnya susu kambing. Ya, tapi kadang sulit dapatnya dan mahal harganya. Baru alternatif terakhir susu sapi, atau mungkin kita bisa dengan bikin ya sendiri yang seperti madu campur dan apa untuk menumbuhkan, membantu ASI menjadi pendamping ASI. Kalau terpaksa ya sudah susu sapi, tapi jangan prioritas terlalu. Memang betul cepat besar, karena memang sapi itu 4 bulan sudah besar. Kalau manusia belum. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ya, mohon perhatikan dalam perkara ini. Qala Ibnu Qasim, ya, belum menyebutkan dalam taklik hadis yang disebut tadi, kenapa sih Rasulullah SAW melarang kita menyusukan anak wanita pada wanita yang idiot? Kenapa dilarang? Kata ya, Imam Ibnu Qasim rahimahullah taala dalam Hasyiah Ar-Rawdah, belum mentaklik hadis ini, li'anna lirradha'a ta'siran fit-tiba', ya fit-tiba', karena susuan itu akan besar pengaruh pada tabiat anak. Nah, kalau anak dari lahir sampai dewasa nyusunya sapi, ya jangan salahkan kalau dia kadang-kadang tabiatnya kayak tabiat ya gitu. Tapi kalau dia nyusu ibu, tak jauh dari tabiat ibunya. Makanya perlunya kita mencari wanita yang salihah, cerdas, bagus, ya, pintar begitu. Syukur cantik. Ya. Karena apa? Terkadang tidak kumpul. Salihah, cerdas, cantiknya mungkin kurang. Ya, cantiknya ada, mungkin salihahnya kurang. Nah, antum tinggal pilih yang mana. Kalau kita inginkan kebaikan, di sini ada. Kenapa dilarang menyusukan pada wanita itu tadi? Dan antum perhatikan, Allah selalu memilih untuk menyusu nabi-nabinya wanita yang paling baik. Nabi Musa tidak disusukan kecuali ibunya. Dan Nabi SAW nyusu ibunya, tapi kemudian sambung. Dan ternyata Allah pilih siapa yang menyusu. Menyusui Nabi Halimah As-Sa'diyah, wanita yang terjaga dari sisi makanannya, dari sisi keluarganya, adabnya mulia, dan bahasanya paling fasih, bahasa dari Bani ya Sa'diyah ini ya, fasih bahasa Arabnya, sehingga tumbuh dengan bahasa yang bagus, akhlak yang bagus, dan memang wanitanya juga bagus. Nah ini penting ikhwah, jangan sembarang, karena ini akan menumbuhkan anak dan akan pengaruh tabiatnya. Sama seperti kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala, kenapa kita dilarang makan binatang-binatang buas seperti buaya, walaupun ada sebagian menghalalkan, tapi dilarang kenapa? Karena khawatir tabiatnya akan pengaruh kepada orang yang mengkonsumsi makanan itu, daging itu akan menjadi buas seperti binatang buas itu. Dan antum perhatikan, yang Allah halalkan dengan jelas-jelas halal itu binatang ternak ya, yang ma'ruf binatang mamalia. Mamalia yang makan tumbuhan ya. Dan jelas binatang itu bukan binatang buas. Kemudian yang fila barakallahu fikum, kemudian disebutkan oleh Wahaka Qadi, Al-Qadi menyebutkan anna man yatad'a min imra'atin hamqa kharajal walid afmak. Orang yang menyusukan anak kepada wanita yang idiot, anak juga nanti akan jadi lebih idiot. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Begitu wa man yatad'a man sayyatul khuluq ta'adda ilaihi. Orang yang menyusukan anak kepada wanita yang jelek akhlaknya pun akan pengaruh kepada anak. Kejelekan akhlaknya. Nyusui tapi sambil marah. Nyusui sambil ngumpat. Nyusui sambil memaki. Mungkin memaki kakaknya. Mungkin memaki saudaranya. Atau memaki pembantunya. Ngomel mulutnya. Ini bayi lagi nyusu. Tapi ibunya ngomel ngomong gak karuan. Jangan dikira anak ini gak dengar. Anak yang disusu ini ada dengar. Maka kalau wanita solehah sambil nyusu, mungkin sambil murojaah, sambil nasmi, atau sambil menghafal, ya otomatis anak akan mendengar apa yang dibacanya. Nah hadirin, kalau orang dungu jangan disalahkan kalau idiot. Dia gak bisa kontrol. Kadang-kadang anaknya dibanting atau ditinggal saja, dibuang begitu saja. Dia enggak bisa kontrol, makanya perhatikan. Ya, wa man tadamihima kalbali dan kalbahima, ya. Karena bali dan kalbahima, dan kata beliau Al-Qadi rahimahullah taala, siapa yang menyusukan anaknya kepada binatang, ya. Karena bali dan kalbahima, ya anak itu jadi dedel kayak binatang juga, tahu dedel? DDR. Daya dongnya rendah. Kayak binatang, otomatis ya pengaruhnya akan besar. Dan ya fila barakallahu fikum, hati-hati. Jangan kita ya tertipu dengan promosi. Semakin mahal susu itu semakin bagus bagi anak kita, belum tentu. Yang paling murah ASI enggak perlu beli, tinggal kasih nutrisi yang bagus ibu. Ya. Subhanallah ya barakallahu fikum. Nah, ya fila barakallahu fikum. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, fa innahu yuqal inna ar-radha'a yughayyiru at-tab'a, ya, sesungguhnya susuan itu bisa merubah tabiat. Maka kalau ibunya bagus tabiatnya, anak akan menjadi berubah menjadi bagus, bagus seiring dengan bagusnya wanita di dalam menyusui anak itu. Sehingga wanita ketika menyusu hati-hati perilakunya. Yang namanya anak kadang menyebalkan, menggemas, ya, menyenangkan. Terlebih kalau anak, ya, ini masih nyusu, kakaknya masih belum bisa mandiri, ya, kakaknya lagi masih belum bisa juga. Otomatis repotnya berlipat-lipat, ya, karena satu tahun keluar, otomatis kan repot, ya. Nah ini kadang memicu emosi dari ibunya. Boleh diatur jaraknya supaya susuan sempurna, sehingga orang tua juga mudah mengaturnya kalau bisa. Karena kita gak kuasa, kita maunya diatur 2 tahun tapi setahun 2. Setahun 2 gak mungkin. Nah, yaufillah barakallahu fikum. Ini penting masalah susuan. Kami tambahkan yang kemarin belum sempat kami sampaikan. Pentingnya, jadi bagaimanapun upayakan ASI dijaga sampai 2 tahun kalau bisa, supaya sempurna susuan anak. Hanya ingat, walaupun istri kita bimbing, jangan terlalu banyak marah, jangan terlalu banyak emosi, jangan terlalu banyak bicara atau memaki kakaknya. Kita sedih, anak-anak kita bermain hari-hari selalu berterek, pambodoy ini, subhanallah, telinga ini hampir tiap hari dengar anak-anak baku terek. Ini dari mana bahasa ini? Anak siapa? Anak-anak kita. Subhanallah ikhwah, tolonglah kita jaga sama-sama. Dari mana kira-kira bahasa ini? Mungkin dari orang tuanya tanpa sadar. Ketika dia masih menyusukan sudah dengar kakaknya bukin ulah ibunya karena lagi repot, langsung ya marah, maki. Jangan sampai. Ini penting buat kita, karena anak itu dia kosong seperti lembaran putih. Orang tua ini akan mengukir padanya, sehingga apa yang didengar, apa yang dilihat akan jadi memori yang terukir dalam hatinya. Dipahami, oh begitu kak ucapannya, oh begini cara bicara, oh begini. Sehingga itulah penting buat kita ikhwah barakallahu fikum, ya, mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ini bukan perkara gampang, tapi inilah dampaknya nanti dari keharmonisan keluarga, romantisnya keluarga, dampaknya pada anak-anak juga. Kita lanjut poin yang ke-11, langkah yang ke-11. Betapapun upaya kita, jangan lupa yang ke-11 adalah doa. Wajibnya orang tua untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahma yabdhul walidani min juhdi fi tarbiyati abnaihi illam yu'inuhum Allah wa yuwafiquhuma subhanahu falan ya yujanniyan sa'a. Walaupun orang tua telah mencurahkan segala kemampuannya fi tarbiyati abnaihim dalam mendidik putra-putri mereka, jika Allah tidak menolong keduanya, jika Allah tidak memberi taufik pada keduanya, tidak mungkin sukses sedikit pun. Tidak mungkin. Maka mohonlah kepada Allah taala. Walidzalika 'alaika biddu'a. Karena itulah wajib engkau untuk selalu doa-doa kepada Allah. Wa tadarru' ilaihi bi ayyahdiyallahu dzurriyyatak. Dan engkau tadarru', merunduk, merendah diri kepada Allah, mengibah supayanya Allah memberi petunjuk kepada anak keturunanmu, kata beliau rahimahullah ta'ala. Kenapa memang? Faddu'a'u min abrazil asya'ul ma'ina ala tarbiyatil abna. Karena doa termasuk sebab yang paling menonjol, sebab yang paling utama berhasilnya pendidikan anak. Sebagaimana firman Allah taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah katakan, dan bila bertanya kepadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam hamba-hambaku tentang aku, maka sungguh aku amat sangat dekat. Aku kabulkan doa-doa orang yang berdoa ketika ia berdoa. Lihat, doa pasti dikabulkan. Hanya terkadang kita pemalas doa atau tidak bisa doa. Ada dua kemungkinan. Orang yang tidak mau berdoa ada di antara dua kemungkinan ini. Satu, pemalas doa, dia bisa tapi pemalas. Ya. Yang kedua, tidak tahu doa. Hadirin, terkadang kita juga tergoda. Karena apa? Teman sudah berdiri, beranjak pergi, bercerita. Kita juga ingin gabung cerita. Kalau cerita duduk lama, betah. Tapi doa, tidak sabar. Itu kadang-kadang kita. Ya. Padahal kita punya kepentingan banyak. Istri kita perlu didoain. Anak kita perlu didoain. orang tua kita, ibu bapak atau tete kita perlu doain yang sudah meninggal dunia. Ya, saudara kita perlu doain, bahkan diri kita sendiri. Antum lihat Nabi SAW dari pagi setelah selesai sholat subuh sampai terbit matahari, dan beliau menghabarkan pada kita orang yang duduk setelah sholat subuh berjamaah berzikir sampai terbit matahari, maka dia punya pahala seperti umroh, haji umroh sempurna. Wallahu a'lam, subhanallah. Ini keutamaan yang luar biasa. Atau seperti umroh, ya, sempurna. Ya fila barakallahu fikum. Kita enggak punya uang tapi bisa pahalanya sama orang umroh. Zikir, doa yang kita mampu, dan dampaknya kepada kita, anak kita, seperti doa yang beliau ucapkan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghisu aslih li, ya, sya'ni kullahu. Ya hayyu ya qayyum, dengan rahmat-Mu aku mohon bantuan-Mu. Aslih li, perbaikilah aku. Tambahkan, ya, waswaji wa dzurriyyati, istriku, anak keturunanku, ya. Kita mohon untuk Allah perbaiki selalu. Lihat zikir-zikir yang dibaca Nabi SAW dalam zikir pagi dan petang, kita upayakan dihafal sedikit-sedikit, ya. Kalau belum hafal, ada pegang buku supaya kita hafalannya terbimbing, baca maknanya supaya hati kita meresapi, ya. Tidak lisan membaca doa, hati kemana-mana, tidak. Tapi hati konsen ke doa. Kemudian ayat yang kedua, perhatikan firman Allah, contoh doa hamba Allah, Ibadur Rahman, dalam surat Al-Furqan ayat 74. Tadi dalam ayat yang pertama Allah perintah kita untuk doa. Allah nyuruh kita meminta. Coba lihat, ada enggak orang kaya nyuruh kepada kamu, coba kamu minta ke saya harta? Enggak bakalan. Karena apa? Orang punya sifat bakhil dan dia takut miskin. Maka enggak mungkin dia akan nyuruh orang untuk minta. Ya. Sedangkan Allah Maha Kaya, Allah perintahkan kamu minta, aku beri. Dan Allah ajari ini doanya, caranya seperti ini, kau baca ini. Lihat contoh. Allah sebutin dalam Al-Qur'an, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerahkan untuk kami dari istri-istri kami dan anak keturunan kami. Coba perhatikan doa ini, perhatikan. Ya Rabb kami, anugerahkan untuk kami dari istri-istri kami dan anak keturunan kami qurrata ayun. Ya, qurrata ayun ini yang menyenangkan pandangan mata, dipandang menyenangkan, membahagiakan, di hati rasa bahagia, dipandang senang. Ya, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang takwa. Berarti siapa? Kita duluan, diri kita dulu. Jadikan orang yang takwa supaya kita jadi pemimpin, membimbing mereka pada ketakwaan. Iwabila barakallahu fikum. Hanya Allah yang memberi kepada kita. Kita upaya, kita doa. Kemudian doa Khalil Abul Anbiya, Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah. Allah sebutkan dalam surat Ibrahim ayat 35, Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku agar jangan mereka menyembah berhala. Ingat hadirin, asnam, sonam ini bisa berupa patung atau gambar yang bisa melalaikan manusia dari ibadah kepada Allah, bisa memalingkan kecintaannya dari Allah, ya. Dia lebih mencintai gambar-gambar itu. Hati-hati. Sekarang apakah terjadi? Sangat mungkin terjadi. Karena orang asik lihat televisi sampai dipanggil azan oleh Allah untuk sholat, tidak pernah beranjak. Berat kaki untuk melangkah meninggalkan televisinya atau yang di tangannya, Androidnya, tabletnya atau komputernya. Kalau memandang itu terus tidak bosan-bosan, tapi Quran tidak pernah dibukanya. Hati-hati, ini akar awal dari penyebab muncul kesyirikan, pelan-pelan menjadi besar. Karena apa kata Allah Ta'ala? Ya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ada sebagian manusia, bahkan sebagian besar manusia, menjadikan selain Allah sebagai tandingan, yang ia lebih mencintai tandingan itu daripada Allah. Allah tegaskan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang kalau benar ia beriman, pasti dia akan lebih senang, lebih cinta kepada Allah. Sehingga biarpun dia lagi sibuk kayak apa, dengan adzan tinggal, lebih diutamakan. Tapi sekarang hadirin, sangat-sangat berbahaya. Ya ini apa? Asnam, berhala-berhala yang dalam bentuk gambar-gambar ini yang banyak memalingkan manusia. Sedangkan dalam Al-Quran, suara saja, nyanyian, lagu, itu sudah Allah peringatkan kita dengan ancaman yang dahsyat. Apalagi lagu plus gambarnya. Lihat orang joget tanpa pakaian padanya, ngeri. Lihat dalam firman Allah surat Luqman ayat yang 5. Allah katakan, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin." Ayat yang 6. Allah sampaikan sebagian dari manusia ada yang memperjualbelikan lagu-lagu. Lahwal hadis ini adalah ucapan yang sia-sia, itu lagu-lagu. Maka dikatakan lahu bahasa Arab, bahasa Indonesianya lagu. Ya, mirip susunan bahasanya. Lagun, ya, bahasa kitanya lagu. Ya, bukan dalil itu. Kemudian kata Allah Ta'ala itu bisa bikin sesat orang dari jalan Allah. Dan akhirnya dia bikin ejek-ejekan pada ayat Allah. Maka bagi mereka azabun muhin, azab yang mengerikan. Lihat hadirin ancamannya. Nah, bagaimana kalau orang keasikan, sehingga kalau orang sudah gandrung dengan gambar yang nyanyi, gambarnya ikut pula, akhirnya ia joget pula. Akibatnya inilah hadirin, syaitan masuk, terus goda, joget, pesta joget, berkelahi, mati. Apa jadinya? Perang kampung. Lah anak-anak kita nanti mau jadi apa kalau generasinya tidak diperhatikan? Itu maka lihat para anbiya. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau doa kepada Allah, tapi beliau juga betul-betul mengawasi pendidikan anaknya. Sampai istrinya Ismail alaihissalam diperhatikan. Yang pertama diceraikan, yang kedua baru ya disuruh lanjutkan. Karena apa? Istri yang pertamanya suka ngadu. Ya, suka tidak syukur kepada suaminya, sehingga diperintahkan untuk dirubah, diganti dengan kiasan, kata beliau, untuk merubah palang pintunya, maksudnya menceraikan istrinya. Kisahnya panjang karena sudah isya. Insyaallah kita lanjut ya pada poin berikutnya. Dan fila barakallahu fikum, mungkin kalau yang menghendaki mengopi sendiri fadhalu ya. Tadi ada ikhwah yang kopi hanya terbatas ya. Ini karena berkebetulan berkenaan dengan hak anak, jadi kita baca runtut supaya orang tua terbuka dan sadar pentingnya pendidikan anak dan tanggung jawab besar kita depan Allah kelak. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.